Oke. Coba suaranya Johara Jo. Hey. Johara Jo. Hey. Hai penonton. Goyang lagi yuk. Kali. BDN Audio System. Mengindari banyak Salam sukses DJ. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang masih eksis bersama Putra Patura. Satu kembali ada Kalimera. Ternyata Johor Rejo memang betul-betul is the best sore hari ini, Mas.